Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 1 Juni 2019, dibacakan Ilham. Polri konfirmasi soal WNI terduga ISIS ditangkap di Malaysia. Rocky Gerung sebut CCTV DKI Jakarta bisa jelaskan aksi 22 Mei. Referendum Aceh muncul, DPD RI sebut NKRI harga mati. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, seorang warga negara Indonesia berusia 20 tahun yang bekerja sebagai buruh kasar di Malaysia ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia pada 26 Mei lalu karena diduga terlibat dengan ISIS. Ia ditangkap bersama dengan warga negara Bangladesh dan Malaysia yang juga diduga terlibat dalam jaringan yang sama. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini Detasemen Khusus 88 sedang berkoordinasi dengan polisi Malaysia terkait keberadaan WNI yang diduga terlibat ISIS. WNI tersebut diduga sebagai fasilitator kepada anggota-anggota ISIS Indonesia yang hendak transit di Sabah sebelum berangkat ke selatan Filipina untuk serangan bunuh diri. Ia dicurigai berperan sebagai penyalur dana dan perancang jihad di Syria. Ia juga diduga melakukan komunikasi melalui media sosial Telegram. Syederalun, pengamat politik Rocky Gerung masih enggan berkomentar banyak mengenai musabab insiden kerusuhan di beberapa titik di Jakarta pada 21 hingga 22 Mei lalu. Mantan pengajar ilmu filsafat Universitas Indonesia ini menilai penyebab utuh baru akan diketahui dari tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam sebuah diskusi di kantor Lokataru, Rocky menilai hal-hal yang diketahui oleh publik mengenai insiden tersebut masih bersifat parsial. Namun ia percaya hal itu tak akan lama lagi dibuka. Menurutnya apa yang tampak di Tamrin hanya berupa potongan-potongan, namun publik akan punya akses untuk melihat seluruh CCTV di sana. Pemprov DKI Jakarta memang memiliki 6.000 unit kamera CCTV yang tersebar di berbagai penjuru kota. Ribuan kamera ini sudah terpasang di akhir 2016 lalu, di masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Video yang tertangkap dalam sebuah kamera milik DKI itu diantaranya menjadi petunjuk awal bagi kepolisian dalam menjejak salah satu peristiwa selama kerusuhan 21 hingga 22 Mei. Rocky sendiri mengaku telah melihat beberapa potongan video dari CCTV yang sudah beredar ke publik. Namun ia percaya gambaran lebih utuh mengenai kerusuhan itu dapat terlihat ketika semua rekaman CCTV dibuka ke publik. Polisi sendiri baru saja menangkap 4 tersangka baru terkait kerusuhan pekan lalu. Syederalun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut sepanjang 2019 telah terjadi 1.901 bencana dengan korban jiwa mencapai 349 orang. Hal itu diungkapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan di kantor BNPB Jakarta kemarin. Lili menjelaskan dari data tersebut ada 24 orang hilang, 1.485 orang luka-luka, dan 1.239.439 jiwa mengungsi. Selama tahun 2019 juga ada 26.263 unit rumah rusak dan 856 fasilitas umum yang rusak. Adapun tiga kejadian bencana yang paling merugikan dan memakan korban ialah banjir dan longsor di Sulawesi Selatan pada 22 Januari lalu. Saat itu 82 orang dinyatakan meninggal, 3 hilang, dan 47 orang luka-luka. Bencana kedua ialah banjir dan longsor di kawasan Sentani pada tanggal 16 Maret, dengan total orang meninggal sebanyak 112 orang. Terakhir banjir dan longsor di Bengkulu pada tanggal 27 April, yang menyebabkan korban meninggal 24 orang, 4 orang hilang, dan 4 lainnya luka-luka. Lili berharap angka ini menjadi pelajaran buat kita selalu antisipasi terhadap bencana yang terjadi. Sederalun, pernyataan mantan Panglima Kombatan Gerakan Aceh Merdeka Muzakir Manaf terkait referendum menuai polemik. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI menolak wacana referendum tersebut. Bahkan wacana referendum ini harus diluruskan karena tidak ada dasarnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Menurutnya, kita boleh berjuang atas nama apapun, tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara. Ia menyebut hal itu karena sudah final dan NKRI harga mati. Jangan ada lagi derita rakyat, air mata, dan darah tumpah di Indonesia. Nono yang juga senator asal Maluku menjelaskan bahwa NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh adalah final. Ia juga menyatakan bahwa bersatunya wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa. Dari sudut pandang hukum sudah jelas TAP MPR nomor 8 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1999 mencabut masalah referendum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, seorang kepala asrama pesantren di Malaysia, Nawawi Anwar, dijatuhi hukuman 228 tahun penjara dan 42 kali cambuk karena melakukan sodomi dan mencabuli 5 santri. Ia juga ketahuan menyimpan video porno di dalam ponselnya. Vonis itu dijatuhkan pada Rabu lalu oleh Hakim Pengadilan Negeri Kangar, negara bagian Perlis. Ia mengaku melakukan 25 kali sodomi masing-masing terhadap 5 santri. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara atas satu perbuatan sodomi yang dilakukan lelaki berusia 28 tahun itu. Kasusnya pertama kali dilaporkan oleh seorang korban pada 24 April lalu. Korban mengaku dipaksa melakukan hubungan badan di kantor kepala asrama. Anwar disebut melakukan perbuatannya itu antara 9 hingga 15 April. Wakil Kepala Kejaksaan Perlis Nosuhada Muhammad Yatim meminta supaya pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Anwar sebab perbuatannya telah mencoreng citra pesantren dan mengakibatkan para korban dan keluarganya trauma. Sederalun, sebanyak 11 orang dilaporkan tewas dalam penembakan massal yang dilakukan seseorang di pantai Virginia, Amerika Serikat, Sabtu dini hari. Polisi mengidentifikasi pelaku merupakan pegawai pemerintahan setempat. Kepala Kepolisian Virginia, James Carvera, mengatakan hingga saat ini aparat setempat masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Selain 11 orang meninggal, 6 orang lainnya dalam kondisi luka. James memastikan pelaku sudah meninggal dunia, namun belum dapat dipastikan sang pelaku tewas bunuh diri atau ketika terlibat baku tembak dengan kepolisian. James Carvera menyebut seorang petugas polisi juga menjadi korban penembakan namun dipastikan selamat. Adapun kejadian terjadi pada pukul 16 waktu setempat. Berondongan peluru menghujam gedung 2 di pusat kota, sebuah fasilitas yang menampung pekerjaan umum dan utilitas kota di sebelah balai kota. Pantai Virginia yang terletak di pantai Atlantik di mulut teluk Chesapeake adalah kota terpadat di negara bagian tersebut. Sederalun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan harga baru rumah bersubsidi akan diberlakukan mulai Juli 2019. Saat ini aturan mengenai hal tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pihaknya akan menelurkan peraturan Menteri PUPR sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Keuangan. Baru-baru ini Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dalam aturan itu tertulis bahwa untuk harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di kawasan Jawa dan Sumatera pada 2019 sebesar 140 juta dan 2020 sebesar 150,5 juta rupiah. Kemudian untuk Kalimantan ditetapkan sebesar 153 juta pada tahun ini dan tahun depan 164,5 juta rupiah. Sederalun, aktor Robert Pattinson dipastikan berperan menjadi Batman dalam film terbaru yang disutradarai oleh Matt Reeves. Beberapa waktu lalu diketahui Pattinson berpeluang besar menjadi Bruce Wayne untuk The Batman yang direncanakan rilis pada 25 Juni 2021 mendatang. Pencalonan Pattinson sebagai Batman mengundang reaksi sejak pertengahan bulan Mei lalu. Banyak yang menyatakan kontra dengan pemilihan Warner Bros. Kali ini sampai melahirkan sebuah petisi penolakan, rupanya pihak Warner Bros. Tak bergeming. Pada Januari 2017, Ben Affleck dan Warner Bros. Disebut berdiskusi mengenai kepergian Affleck yang meninggalkan Gotham City. membuat Rivers bebas menentukan Batman pilihannya sendiri. Pattinson menjalani audisi sebagai Bruce Wayne, kala Rivers memoles versi final naskah film. Jika pada akhirnya ia mendapatkan peran ikonik itu, maka ia adalah Batman termuda di sepanjang sejarah layar lebar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 1 Juni 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 22. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.